Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 3 Januari 2023 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Langsa bersama laporan Zubir. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun, Bihan, warga Gampung Sidrejo Langsa Lama kemarin diduga tergelincir dan hilang di Kerung Langsa. Hingga kemarin malam, tim gabungan dan masyarakat sedang melakukan pencarian di Kerung tersebut. Informasi yang didapat awalnya sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, korban Bihan dan sekitar dua orang temannya sedang bermain di pinggir sungai Kerung Langsa yang tidak jauh berada dari rumah mereka. Diduga korban saat itu tergelincir ke sungai dan tidak bisa berenang, sehingga korban hilang dari permukaan sungai yang airnya tidak begitu deras. Tidak lama kemudian warga yang mengetahui kejadian karena teman korban berlari ke lokasi ke pemukiman warga sembari menangis karena temannya hilang. Setelah ditanya warga pada teman korban, barulah diketahui bahwa korban Bihan, anak dari Samsul, warga Gampung Sidrejo ini diduga tenggelam di sungai tersebut. Untuk diketahui saat ini kondisi air di Kerung Langsa tidak terlalu dalam dan arusnya juga tidak deras. Hal ini karena sudah beberapa pekan terakhir kota Langsa dan daerah pegunungan Aceh Timur tidak terjadi hujan lebat. Sudarlun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Setelah dari Langsa, kali ini ada berita dari Lok Semawe bersama laporan Saiful Bahri. Sudarlun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Malekul Saleh Aceh Utara menginformasikan Senin 2 Januari 2022 pukul 17.40.02 waktu Indonesia Barat kemarin telah terjadi gempa di wilayah Lok Semawe. Gempa dengan magnitudo 4,9 skala Richter berlokasi 5,41 lintang utara, 96,99 bujur timur atau 29 km barat laut kota Lok Semawe, Aceh dengan kedalaman 10 km. Sesuai informasi yang dihimpun Serambi, gempa dengan kekuatan magnitudo 4,9 skala Richter sempat dirasakan sejumlah warga Lok Semawe, sementara sebagian warga lainnya mengaku tidak merasakan adanya gempa. Menurut Kepala BMKG Malekul Saleh Aceh Utara, Siswanto, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Untuk jenis dan mekanisme gempa bumi, menurut Siswanto, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif sesar Lok Semawe. Untuk dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan atau SIGMAP BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Lok Semawe dan Aceh Utara dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI atau getaran yang dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk yang berlalu. Siswanto pada kesempatan ini menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ia juga berharapkan memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG. Sudarlun, setelah dari Lok Semawe, kita beralih ke Sabang bersama laporan Aulia Prastia. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam POSPERA, Posko Perjuangan Rakyat Sabang, melakukan unjuk rasa di depan gedung BPKS kemarin. Dalam aksi tersebut, masyarakat datang dengan membawa berbagai tulisan di kertas karton. Salah satu orator, Saprizal, yang juga ketua DPC POSPERA Sabang, menuntut Dewan Kawasan Sabang atau DKS untuk serius memperhatikan perkembangan kawasan Sabang. Ia mengatakan masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan persoalan yang terjadi di tubuh manajemen tersebut. Lebih lanjut, ia menambahkan selain POSPERA juga menuntut Dewan Kawasan Sabang untuk segera mengganti manajemen BPKS khususnya pada level kepala, wakil kepala, kedeputian, dan perangkat teknis strategis lain serta Dewan Pengawas yang selama ini tidak menunjukkan kinerja yang optimal. Darlun, kasus kecelakaan tragis menyebabkan 6 nyawa penumpang bersama sopir mobil jazz melayang di lokasi kejadian. Insiden maut ini terjadi di akhir tahun 2022 di Jalan Nasional di Cot Moto Giling, kawasan Gampung Simpang Betung, Muara 3 Lawung, PD pada Jumat 30 Desember 2022, masih dalam penanganan pihak kepolisian. Pasca kejadian, Polres PD telah melakukan olah TKP terkait kejadian truk CPO dengan mobil jazz. Hasil penyelidikan polisi diketahui kecelakaan akibat truk CPO mengalami blong rem, akibatnya sopir tidak mampu mengendalikan truk saat jalan menurun hingga terbalik. Kapolres PD AKBP Padli SIK melalui Kasat Lantas Ibtu Mahruzar Haryadi kemarin mengatakan pihaknya akan memanggil perusahaan CPO guna menanyakan kelayakan truk. Pemanggilan dilakukan kemarin 2 Januari 2023. Ia menyebutkan pemanggilan perusahaan guna mengetahui kendaraan tersebut pernah melakukan kir berkala, di mana kir merupakan rangkaian kegiatan uji kendaraan sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan di jalan. Sudarlun, setelah dari PD kita beralih ke Loksmawe bersama laporan Saiful Bahri. Kebakaran lahan terjadi di dua lokasi dalam wilayah Loksmawe kemarin. Lokasi pertama di kawasan perbukitan Palu Punti, Kecamatan Muara 1, Loksmawe, sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Luas lahan yang terbakar 8 hektar. Sedangkan lokasi yang kedua terjadi di Panggoy, Kecamatan Muara 2, Loksmawe, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Danru Pemadam Kebakaran Loksmawe Ridwan mengatakan sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, pihaknya mendapatkan informasi kebakaran di Palu Punti, sehingga dua unit damkar bersama petugas langsung dikerahkan ke lokasi. Sampai di lokasi, proses pemadaman yang melibatkan TNI Polri, sejumlah relawan RPA, masyarakat, dan RAPI langsung dilakukan. Ridwan mengatakan pemadaman awalnya dilakukan dengan damkar, namun saat api sudah menjalar ke perbukitan, pemadaman pun harus dilakukan secara manual. Proses pemadaman pun berlangsung sekitar 3 jam. Ia mengatakan saat proses pemadaman di Palu Punti sedang berlangsung, pihaknya juga mendapatkan laporan tentang kebakaran lahan terjadi di kawasan Panggoy, Kecamatan Muara 2, sehingga pihaknya pun harus mengirimkan kembali damkar dan petugas lain yang sedang siaga di posko damkar Loksmawe. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sejumlah wilayah di Semarang mengalami banjir akibat cuaca ekstrim yang melanda Indonesia di awal tahun 2023. BMKG pun memperluas kegiatan teknologi modifikasi cuaca atau TMC ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan BMKG bersama BRIN, BNPB, TNI Angkatan Udara maupun Kemenhub telah menambah posko TMC di Lanut Abdurrahman Saleh sejak 2 hari lalu. Fahri kemarin mengatakan saat ini pihaknya tidak hanya fokus untuk kelancaran transportasi tapi juga mitigasi bencana hidrometeorologi, baik itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten maupun Jawa Timur, dan hal tersebut masih berlangsung. Fahri menambahkan modifikasi cuaca ini akan masih berlangsung sampai tanggal 10 Januari. Ia mengatakan seiring dengan status siaga darurat dari masing-masing provinsi. Di tahap pertama kemarin hingga 3 Januari, kemudian diperpanjang hingga 10 Januari untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedikitnya 30 ton NaCl atau garam disemai menggunakan dua pesawat, yaitu pesawat Kasa 212 dan CN-295 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Puluhan ton garam tersebut ditabur di langit wilayah perairan Selat Sunda berdekatan dengan Gunung Krakatau dengan ketinggian 10.000 kaki. Sudah dulu kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Dua helikopter terlibat kecelakaan di udara pada Senin 2 Januari 2023 di dekat Seaworth di Gold Coast, Australia. Tabrakan terjadi pukul 14.00 waktu setempat di sepanjang jalur wisata yang dikenal sebagai Main Beach Lokasi.